Kadang ku merasa sendirian, sahabat cuma diriku sendiri. Selalu terasa kesepian, seakan orang-orang gak ada yang pernah peduli. Cuma diriku sendiri.